Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga beberapa menit ke depan, meskipun ringkas, walaupun singkat, kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit namun diberkahi Allah akan bernilai banyak. Dianggap biasa, bahkan diremehkan, tetapi jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nilai yang sangat tinggi di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing dan mengajarkan untuk kita agar menjadi seseorang yang berkarakter pemimpin yang baik. Siapapun kita disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Artinya, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia pimpin. Kemudian dirinci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari pemimpin di tingkat rumah tangga sampai pada pemimpin di tingkat berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperhatikan kondisi bawahannya yang paling lemah, yang paling tidak bisa. Suatu saat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'aqumu ila sholati fa uridu an utawila fiha fa asma'a buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati khasyyata an ashuqqa 'ala ummihi." Dalam konteks pemimpin salat berjamaah sebagai seorang imam, hendaknya memperhatikan kondisi dan keadaan makmum jamaah yang dia pimpin. Kata Nabi SAW yang artinya, sungguh sebelumnya saya ingin memimpin sholat menjadi imam dengan bacaan yang panjang, tetapi di tengah-tengah sholat saya mendengar suara tangisan anak kecil. Fa'atajawwazu fi sholati, maka aku percepat sholatku. Khasyata an asyqa 'ala ummihi, khawatir ibunya akan kesusahan. Ibu dari anak kecil itu kepikiran dan tidak akan tenang karena anaknya menangis. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, hadis sahih ini menjelaskan bahwa bolehnya mengajak anak-anak untuk beribadah ke masjid. Dan hal itu biasa dan lazim dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Selama anak-anak itu tidak mengganggu, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, selama anak-anak itu masih bisa diarahkan dan dibimbing, sudah semestinya kita ajak, kita kenalkan, kita biasakan mereka dengan masjid, dengan sholat berjamaah. Kita biasakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada anak-anak kita bermain, bisa diarahkan, diingatkan, tidak langsung diusir begitu saja. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak-anak kecil itu masih berkeinginan untuk merapat ke masjid. Kalau diusir, artinya kita menjauhkan mereka dari masjid. Nabi Muhammad SAW mengajak cucu-cucunya yang masih kecil, Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi Muhammad SAW mengajak cucunya yang perempuan, Umamah, ke masjid. Artinya itu biasa dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW, mengajak anak-anak untuk beribadah. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW memerintahkan, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Artinya, ajaklah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun, bagus, bisa diarahkan, dapat diajak. Nanti pada usia mereka 10 tahun diajak menolak, diperintah susah, boleh diberi hukuman. Bahkan hukuman yang diberikan boleh dalam bentuk pukulan. Tetapi yang perlu diingat bahwa pukulan yang dimaksud itu bukan langkah pertama. Pukulan itu adalah langkah yang terakhir setelah diingatkan, diarahkan, difahamkan, setelah diberi solusi, diberi jalan keluar, diterangkan, sampai pada langkah yang terakhir memukul, itu pun ada aturan. Tidak boleh memukul area wajah, tidak boleh memberikan pukulan yang menimbulkan luka. Berikan pukulan yang mengirim pesan kepada anak-anak itu bahwa ini adalah tanda cinta dan kasih sayang, bukan kebencian. Bukan karena orang tua sedang punya masalah di kantor, di pabrik, di perusahaan, anak jadi pelampiasan. Itu sudah berbeda. Yang jelas, masyal muslimin rahimahumullah, mari kita ajak anak-anak untuk beribadah. Sejak dini kita kenalkan kepada mereka seperti apakah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masyarul muslimin rahimahumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan tadi membuktikan bahwa cinta seorang ibu secara khusus, orang tua secara umum, artinya ayah dan ibu, cinta mereka kepada anak-anak itu sangat besar sekali. Cinta orang tua kepada anak-anak itu sangat besar sekali. Ketika kita yang berposisi sebagai anak, janganlah membuat orang tua menangis sedih. Jangan menyakiti hati, jangan melukai perasaan mereka. Walaupun berbeda pendapat, meskipun pandangannya dalam hal agama tidak sama, kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua tidak kemudian hilang begitu saja, tetap ada. Jangankan orang tua yang muslim dan muslimah, yang kafir sekalipun, musyrik, bahkan mengajak, memaksa untuk ikut sama-sama melakukan kekufuran dan kesyirikan. Allah perintahkan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Kita berbicara dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Kita bersikap, berjalan, bertemu, berhadapan-hadapan dengan baik dan sopan. Apalagi orang tua kita muslim-muslimah, jangan sampai membuat susah hati mereka. Sebagai bahan introspeksi diri, membuat susah orang tua bisa menjadi sebab lahir dan mengalir problematika kehidupan. Andai kata di antara kita merasa memiliki masalah, punya banyak persoalan, enggak selesai-selesai, sakit, hutang, cekcok, urusan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, atau apa saja, maka di antara yang perlu dievaluasi dan dikoreksi adalah jangan-jangan kita sebagai anak pernah berbuat salah kepada orang tua. Barangkali mumpung orang tua masih sehat, selagi orang tua masih ada, manfaatkan untuk temui mereka, sampaikan permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Jangan merasa gak pernah berbuat salah kepada orang tua. Bisa jadi kita berbuat salah tanpa kita sadari, padahal itu bagi orang tua sangat menyakiti hati. Lihatlah, ketika anak kecil itu menangis di dalam sholat, Nabi Muhammad SAW mempercepat sholat segera selesai, salam kanan kiri. Kenapa? Untuk menjaga perasaan si ibu. Si ibu tentu merasa susah. Bahkan lafadznya, salah satu yang diriwayatkan adalah khasyata an asyqa ala ummihi, karena saya khawatir ibunya nanti akan merasa berat, susah. Itu baru tangisan seorang bayi, seorang anak kecil. Apalagi lebih dari itu. Hadis ini juga membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama cinta dan kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, disebabkan sikapmu yang lemah lembut itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan sambutan, menyampaikan kebaikan diterima, mengingatkan tentang kemungkaran orang berlapang dada. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau kamu berkepribadian kasar, kaku, orang-orang itu akan lari meninggalkanmu. Orang-orang itu akan menjauhimu. Antipati. Kenapa? Karena engkau kaku, kasar dalam memilih kata, tidak tepat, intonasi yang terlalu tinggi, ataupun dalam sikap. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana nabiyyu rahmah." Saya adalah seorang nabi yang mengajarkan cinta dan kasih sayang rahmat. Bahkan Islam ini sendiri difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Cintai dan sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Niscaya Zat yang di atas langit akan mencintai dan menyayangimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Seseorang yang tidak bisa menyayangi orang lain, Allah pun tidak akan sayang kepada dia. Terutama kepada orang-orang lemah, anak-anak kita. Sayangi mereka, berlemah lembutlah kepada mereka. Ini ajaran Islam. Ini adalah ajaran Islam. Azan dulu. Cukup. Sudah. Ini adalah ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga tidak dibenarkan setiap aksi yang dilakukan oleh oknum-oknum, sekelompok orang, walaupun mengatasnamakan Islam, aksi-aksi teror, entah itu dalam bentuk peledakan, bom bunuh diri, penembakan, pembunuhan, pengeboman, walaupun diatasnamakan Islam, kita sudah mendengar secara langsung tadi bahwa Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Yang diajarkan Islam justru rahmatan lil alamin, cinta dan kasih sayang. Sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui hadis tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk kita sebenarnya agar menjaga anak-anak, karena mereka adalah ladang pahala yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini adalah proses regenerasi. Sayangi mereka, jangan kasari mereka. Sabarlah, sabarlah dengan tangisan-tangisan mereka, teriakan-teriakan mereka, dengan lompatan-lompatan mereka, dengan lari-larinya mereka. Sabar, diarahkan, dibimbing. Walaupun sedang tidur, istirahat siang, anak-anak kita rame, anak-anak kita teriak-teriak, jangan marah. Alhamdulillah, di rumah kita ada teriakan anak-anak. Betapa sedihnya saudara-saudara kita yang punya rumah besar tapi tidak ada suara anak, karena Allah belum memberi anak untuk mereka. Kita bersyukur masih ada suara anak-anak. Anak-anak kita menangis, ya sabar. Jangan dibentak, jangan dimarah-marah, jangan diam. itu tidak benar. Alhamdulillah ada suara tangisan anak di rumah kita. Banyak saudara kita yang berharap ada tangisan bayi di rumahnya, tapi sampai sekarang belum terwujud. Alhamdulillah anak-anak kita sehat walafiat, bisa bergerak, bisa menggeser meja, bisa naik di atas kursi, bisa menggambar dan mencoret dinding. Alhamdulillah anak kita sehat. Betapa sedihnya orang tua yang anaknya cacat, yang anaknya lumpuh, yang anaknya mengalami keterlambatan bergerak motorik. Sedih sekali mereka. Kita punya anak sehat semua. Alhamdulillah. Tinggal diarahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha-Nya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.